لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قوم مسلمين مسلمات، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudari, adik-adik, anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah kakung, mbah putri, pendengar setia Radio Insani 88,8 FM di wilayah Barlingmas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada yang ikut menyimak kajian Riyadhus Shalihin pada kesempatan malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama mengkaji dan mempelajari kitab Riyadu As-Salihin, dan kita sudah sampai pada bab tentang keterangan tentang banyaknya atau penjelasan tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Kita sudah sampai pada hadis yang ketiga pada bab ini. Insyaallah ta'ala akan kita bahas hadis yang ketiga pada bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau berturut-turut meriwayatkan tiga hadis dalam bab bayan kasrati turukil khair, bab tentang penjelasan betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis pertama, sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis kedua dan juga ketiga juga sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dan nanti di hadis yang keempat kembali sahabat yang mulia Abu Dzar meriwayatkan hadis tersebut, dan juga di hadis yang ke-6 hadis keempat dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, kita akan pelajari tentang hadis yang ketiga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala as-salis anhu, yang ketiga dari sahabat Abu Dzar, qal, beliau berkata, yakni sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, telah diperlihatkan kepadaku, uridat itu diperlihatkan, ditampakkan, dipampangkan, telah diperlihatkan kepadaku seluruh amalan-amalan umatku. Ini jenis-jenis amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, baik amalan yang terpuji, yang hasan, ataupun amalan yang sayyi'uha, dan juga amalan yang buruk. Ini semua jenis amalan, yang baik mana, yang buruk mana, itu sudah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk amalan baik yang paling besar dan amalan buruk yang paling besar. Amalan baik yang sederhana dan amalan buruk yang sepertinya dipandang sebelah mata. Semuanya sudah ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gampang, siapa yang menampakkan? Jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua telah diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita segerakan faedah yang bisa diambil dari hadis ini, menunjukkan bahwa satu, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna dalam masalah amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mana perbuatan-perbuatan yang akan bisa menyebabkan umatnya masuk ke dalam surga. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu amalan-amalan apa saja yang bisa menyebabkan umatnya masuk ke dalam neraka. Dan ilmu ini tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua dari potongan hadis ini, bahwa amalan itu ada yang baik, ada yang buruk. Terus apa faedahnya Ustaz kita tahu kayak gitu? Biar tidak menganggap sepele. Menganggap sepele bagaimana? Terkadang kita ini dalam tanda petik ya, mentang-mentang sudah Islam, merasa bahwa amalan kita semuanya baik, padahal belum tentu baik. Atau dalam tanda petik lagi, mentang-mentang kita sudah belajar ngaji, terkadang kita melihat orang melakukan sesuatu kita anggap buruk, padahal itu adalah kebaikan. Ya. Jadi supaya kita ini tahu bahwa dalam agama Islam itu, Islam sudah mengatur mana amalan baik, mana amalan buruk. Sudah ada ilmunya. Makanya tidak sembarang orang bisa menentukan ini baik, ini buruk, sak gelem wudhle dhewe. Ya. Semaunya sendiri, tidak boleh. Karena sudah ada ketentuannya. Baik. Bagaimana kita mengetahuinya? Terus belajar, sehingga insya Allah dengan izin Allah, kita semakin tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mana yang baik, meskipun orang menganggap buruk. Dan mana yang buruk, meskipun orang menganggap baik. Ini diantara beberapa faedah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawajadtu fi mahasini a'maliha," dan aku dapatkan di antara bentuk-bentuk amalan baik, di antara bentuk-bentuk amalan baik adalah al-adha yumatu 'anit tariqi. Gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Ya. Di antara bentuk amalan baik adalah gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Gangguan apa? Semua gangguan. Entah itu gangguan besar, entah itu gangguan apa? Kecil. Gangguan besar contohnya apa? Pohon tumbang. Ya. Gangguan kecil contohnya apa? Duri kecil di di jalanan. Ya. Contohnya apa lagi? Kulit buah-buahan. Ini kadang membahayakan. Apa contoh kulit buah-buahan yang membahayakan? Yang kok mesti pisang ya? Iya. Yang sekiranya diinjak itu licin. Contohnya pisang, kulit pisang. Contohnya apa? Kulit semangka. Oke. Dan yang lain-lain. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Saya juga ternyata Syekh Muhammad itu sering, bukan sering, menyebut kulit pisang juga. Di sini diantaranya beliau menyebutkan kulit pisang, kemudian kulit semangka, ya, dan beberapa kulit buah-buahan yang lainnya. Baik, ini faedahnya berarti bahwa langsung kalau kita langsung ambil faedah, di antara bentuk amalan baik itu adalah menyingkirkan segala macam bentuk apa? Gangguan di jalan. Kalau, nah sekarang bisa diambil pemahaman terbalik. Atau bisa disimpulkan dari kalimat ini bahwa kalau menyingkirkan itu adalah kebaikan, maka kebalikannya, nah memasang adalah keburukan. Memasang atau melemparkan atau membuang sembarangan. Entah itu duri, entah itu kulit-kulitan tadi, sambil ngobrol, sambil makan, ya. Termasuk berarti yang mengganggu itu, nuwun sewu, membuang sampah dari jendela mobil sambil jalan. Pernah melakukan apa mboten? Bukan melihat, pernah melakukan atau tidak? Pernah nggih? Maka harus kita ini harus istighfar. Ya. Karena apa? Terkadang yang kita buang itu tidak langsung jatuh. Terbang ngenangi wong, betul. Kena orang yang di belakangnya, yang naik sepeda motor, apalagi kalau bentuknya cairan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Anu buang banyu sekang jendela, jendelanya jendela sepur, jendela kereta api, kecepatannya apa? Tinggi. Jadi minum es teh enggak habis. Ya, sisa sedikit. Wur, ning jendela. Larinya kemana itu es teh? Ke jendela belakangnya. Masuk kena penumpang yang belakang. Pernah begitu? Pernah. Sampun nate Pak Suwada. Astagfirullah. Jenengan lan kula kedah istighfar. Soalnya saya pernah begitu. Dulu ketika kecil. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi minum teh apa es teh begitu kan, beli kereta api zaman dulu lah, tahu sendiri nggih. Masya Allah. Penuh tempatnya dan yang lain-lain. Kita buang jendela. Tiba-tiba ada orang datang. Siapa tadi yang buang? Ini sudah apa? Sudah kena airnya. Allah musta'an. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah kita ini sudah. Hendaknya melakukan segala sesuatu harus difikirkan terlebih dahulu. Kalau sampah itu. Mending kita buntel bawa pulang daripada dibuang sembarangan. Termasuk diri kita, kita latih seperti itu. Anu bungkus permen, kalau kita buang kemana-mana dia, mungkin masuk ke tanah orang, akan merusak kesuburan tanah orang tersebut. atau dan yang lain-lain, nah, dia bisa terurai. Masukkan ke saku atau siap kemana saja, siap plastik untuk menjadi tempat sampah. Jadi ini dilatih, termasuk anak-anak kita, latihan buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau menyingkirkan itu dapat pahala dan merupakan kebaikan, maka meletakkan sampah di sembarang tempat, bahkan bisa sampai mengganggu, maka ini juga merupakan, maka ini adalah merupakan keburukan. Termasuk nuun sewu, mohon maaf, buang air besar sembarangan. Ya, sudah sembarangan, ora diuruk maning. Kula mboten luwih mending lho mboten, tapi kita ambil pelajaran dari apa? Kucing. Kucing itu BAB, BAK, diuruk. Jadi berusaha apa? Nguruk meskipun BAB-nya di karpet. Yo paling ana usahalah gitu. Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. Ini kucing itu walaupun enggak ikut induknya sejak kecil, dia Allah beri fitrah untuk berbuat apa? Menjaga kebersihan. Namanya enggak berakal, kadang di karpet ya tetap dikeruk-keruk. Nek pun buatan sakit ya ditilar. Ya, akhirnya muntuk. Terpaksa yang membersihkan sinten? Takmir masjid. Sabar. Itu termasuk pahala itu. Al-adha yumat. Gangguan yang disingkirkan. Termasuk BAB, BAK, jangan sembarangan. Di bawah kendaraan, di bawah pohon tempat berteduh manusia, di pinggir-pinggir tembok. Sehingga kalau orang lewat itu pasti baunya apa? Allahul Musta'an. Tercium baunya. Ya. Ini. Ataupun tidak sembarangan di tempatnya, tapi ora diresiki, tidak disiram, sudah BA, buang air besar, buang kotoran, ndak disiram, kira-kira ganggu nggak ke orang yang setelahnya? Ganggu sekali. Anu banyu nentong ternyata. Makanya saya sarankan, kalau masuk ke WC umum, ke toilet, tes dulu airnya. Airnya apa? Dites, ada atau tidak. Kalau tidak ada, mending geser cari yang ada. Ya. Karena ini sangat merepotkan diri kita dan juga orang lain. Ada bekasnya. Termasuk di kereta. Allahu musta'an. Di napa WC-WC kereta sebagian itu kita berusaha untuk menjaga kebersihan. Seorang muslim itu adalah seorang yang kapan saja dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih terutama dari najis yang nempel di tubuhnya. Adapun hadas, hadas terkadang muncul di tengah jalan, itu nanti bisa dihilangkan dengan wudu. Kalau tidak bisa wudu, maka dengan apa? Tayamum. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaklah menjaga kebersihan dan berusaha juga menyingkirkan segala macam gangguan yang ada di jalan, yang sekiranya itu akan mengganggu orang yang akan lewat. Termasuk bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak sekalipun, di dalam rumah kita kadang ada gangguan-gangguan yang kita tidak perkirakan atau yang kita tahu tapi kita kadang cuek. Contoh, lingir meja. Tahu lingir meja, Pak? Lingir itu ujung-ujung dan pinggiran meja. Kadang ada jenis meja yang ujungnya dan pinggirannya runcing, lincip, landep. Nah itu kalau anak kita lewat atau kita sedang lewat, padahal tingginya sejajar dengan anak kita. Nah ini bagaimana caranya? Apa diketok? Diplester misalnya. Dikasih apa? Tambal. Ini termasuk imatatul adha. Ada pahalanya insyaallah. Termasuk pintu. Pintu itu kan ada cekrekane, terus ada yang di apa? Di kusennya itu yang besar itu, gawangane, kan ada yang menonjol besi. Nah, ini kira-kira mengganggu anak lewat atau enggak? Kalau mengganggu, gimana cara supaya mereka tidak tersakiti? Itu misal. Misal lagi, ibu-ibu lenggleta kaken setrika ngati-hati. Apalagi setrika panas. Cara meletakkan setrika harus hati-hati. Apalagi setrika apa? Panas. Namanya anak kecil. Senangnya mendekati siapa? Ibunya. Maka gimana cara supaya setrika itu tidak terjangkau oleh anak-anak, tidak tersenggol oleh anak-anak. Ini termasuk imatatul adha. Dan yang sederhana juga, yang ketiga contohnya, nek metu sekang kamar mandi, sikile teles napa mboten? Teles. Kalau keluar dari kamar kecil, kakinya basah. Kalau kena jubin, jubin ngertos nggih, napa namanya? Tegel. Lantai zaman sekarang ya, banyakan, bukan kebanyakan, keramik lah ya, bukan kebanyakan. Ada yang jenisnya keramik. Kalau ada airnya, licin atau tidak? Licin. Maka, mengeringkan bagian yang basah. Setelah kita injak, itu termasuk imatatul adha. Menyingkirkan apa? Gangguan. Atau keset. Karena, Ustaz, anu, kulong ya ngiduk. Tidak pernah nginjak, tidak pernah kepleset. Karena kaki kita lebar. Kalau kakinya anak kecil, kecil. Kena air yang jumlahnya sedikit, kebek ning sikil. Senengnya melayu-melayu. Nah ini bahaya. Nah menyingkirkan seperti ini, insya Allah ada pahalanya. Masya Allah. Jadi sering saya sampaikan, atau beberapa kesempatan saya sampaikan, ini namanya program meraih surga dengan kain pelku. Ada yang basah di pel. Mudah-mudahan itu sebab masuk surga. Barangkali itu yang ikhlas. Barangkali itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma amin. Jadi ini tentang al-adha yumat anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah kebaikan, sementara sebaliknya meletakkan gangguan itu adalah napa? Keburukan keburukan ya, dosa. Apalagi yang diletakkan itu yang bisa sampai membunuh napa? Bom. Ya, bom ditaruh di mobil, bom ditaruh di jalan, bom ditaruh di apa, supaya nanti kalau ada orang yang lewat kemudian apa? Meledak dan yang lain-lain. Allahul musta'an. Maka Islam tidak mengajarkan hal itu dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak peperangan. Kalau dalam kondisi perang lain lagi. Tapi ngeletakkannya jangan di tempat orang Islam, sana di musuhnya. Ya, jangan kemudian ngebom ning jero masjid maning. Astagfirullahalazim. Pernah terjadi? Pernah. Ya. Pernah kejadian di Indonesia seperti itu. Itu adalah sebuah kesalahan, kesalahan besar. Ya. Baik. Itu termasuk apa? Gangguan yang diletakkan di jalan ya. Nah, kalau seorang meletakkan kulit buah-buahan yang licin kemudian ternyata nanti menyebabkan orang lain terpleset, jatuh sehingga patah tulang misalnya, maka dia kena dendanya. Karena dia yang menyebabkan. Bisa dia, bisa dia, apalagi sampai orang itu meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya al-qatlu bitasabbubi. Ya, pembunuhan sebagai penyebab. Pembunuh atau yang menyebabkan terbunuhnya seseorang. Yang menyebabkan terbunuhnya seseorang. Ya misalnya anu nggawe apa jenenge membuat tempat sampah tapi di pinggir apa? Jalan. Ya ada simbah-simbah, ya enggak simbah-simbah saja lah ya. Ada anak-anak kecil lari-lari di pinggir jalan masuk. Wal iyadzu billah kemudian apa? Meninggal. Ini namanya menjadi sebab pembunuhan. Walaupun mungkin secara dosa tidak berdosa. Akan tapi ada konsekuensinya di dalam agama agama Islam. Termasuk ini pembunuhan yang tidak tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon hati-hati sekali dalam masalah masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi kembali, uraddat alayya alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fa wajadtu fi mahasinil a'mali al-adha yumatu 'anil tariq. Wajadtu fi masawi'i a'maliha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Dan aku juga mendapatkan bahwa di antara amalan-amalan buruk yang termasuk amalan-amalan buruk bagi umatku adalah an-nukha'atu dahak. Ya, nukha'ah itu dahak. Takunu fil masjid, yang diletakkan di masjid, yang ada di masjid, la tudfan, dan tidak dikubur. Kita bahas sedikit-sedikit. Termasuk keburukan itu adalah nukho'ah. Nukho'ah itu dahak. Nun kho'ain. Ya. Dahak yang munculnya dari aqsa al-fam. Dari sini. Dari pangkal mulut. Pernah merasakan ada dahak di situ? Niku namine nukho'ah. Nakhoa di sini. Ada lagi jenis dahak yang kedua, namanya nukhomah. Meh podo nggih. Yang satu ain, yang satunya apa? Mim. Nukhoah sama nukhomah. Kalau nukhoah itu di sini dari pangkal mulut. Nggih. Tapi kalau nukhomah itu pangkal tenggorokan. Pernah terasa ada dahak di sini? Nah, niku rasane niku namanya nukhomah. Silakan cari cara biar bisa membedakan. Sing jenenge nukhoah kuwi apa? Sing jenenge nukhomah niku napa? Oh, nukhoah. Ah. Wis dhuwur mbok ya. Heeh. Mangap, oh ngap. Ini mungkin. Tapi kalau nukhomah cedek lemah sengisor, silahkan. Ya, ini hanya istilah-istilah saja yang mirip, tapi ternyata maknanya apa? Beda. Dahak ludah atau dahak apapun yang dikeluarkan dari apa? Mulut takunu fil masjid. Kemudian diletakkan di masjid. Jadi ada orang buang dahaknya ke masjid. La tudfan, tidak dikubur. Ini hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika masjidnya sudah dikarpeti apa belum? Belum. Apa pasir atau tanah? Jadi istilahnya ada dahak tapi tidak dikubur dengan tanah. Jadi kalau ada dahak itu terpaksa buang dahak itu ditutup dengan tanah di zaman itu. Kalau ada dahak tidak ditutup dengan tanah, dosa. Termasuk apa? Dosa. Berarti menutup dahak yang belum sempat dikubur oleh pemiliknya, dosa apa pahala? Pahala. Jadi misalnya, kok kita lihat di zaman itu misalnya, ada dahak belum ditutup, maka kita tutup. Ini pahala berarti. Kalau di zaman sekarang, tentu tidak dengan istilah mengubur, tapi bisa dengan menggosok, mengerik-ngeriknya, atau mengangkatnya dari tempat di masjid. Misal, lihat ludah nempel di masjid. Ya. Maka kita ambil apa? Tisu. Bisa dengan dipel, atau bisa dengan tisu, atau tisu basah, atau yang bagaimana, terserah. Kita bersihkan. Dan ini yang pertama, berarti kita berusaha menjaga kebersihan apa? Masjid. Ini ludah loh. Meletakkan ludah sembarangan di masjid saja termasuk dosa dan keburukan. Apalagi yang lebih dari sekedar ludah. Napa contohnya? Yang sejenis dulu, jangan yang berat-berat dulu. Sing sejenis contohnya masuk masjid tanpa ngelihat kakinya dulu. Nombe ngitek apa, nginjek apa langsung apa? Masuk. Kalau secara sunnah, secara ajaran Islam, boleh enggak masuk ke masjid pakai sandal? Boleh. Nah, kalau memang mau pakai sandal, apabila takmirnya memang mengizinkan, maka sandalnya diangkat, dilihat dulu. Jangan mak teplok. Ini namanya kejahatan di masjid. Mungkin dia nginjak kotoran apa. Walaupun mungkin tidak najis. Ludah niku najis napa mboten? Endak. Tapi nuwun sewu, menjijikkan bagi sebagian orang atau tidak? Menjijikkan. Kalau ludah kita sendiri mungkin tidak begitu napa masalah. Tapi kalau ludah orang lain itu masalah. Ya jangankan ludah orang lain. Wong kita kalau bangun tidur ambune aneh saja bingung, itu ludah siapa? Ludah kita sendiri. Napa ludah itu menjijikkan? Makanya jangan diletakkan di masjid. Jaga kebersihan masjid. Nah, yang punya ayam. Nah ini, yang punya ayam. Tentu tidak mungkin ngajari pitike nek buang hajat aja neng masjid. Tidak mungkin kita ngajari ayam itu untuk dilarang buang hajat di masjid. Caranya bagaimana? Usahakan yang punya ayam tidak masuk ke masjid. Karena dia hewan yang tidak berakal. Karpet apik-apik. Dikarane apa? Padang rumput. Diakar-akar. Kemudian setelah itu buang hajat di situ. Termasuk nuhun sewu, kucing. Kalau memang kucing-kucing itu mengganggu sehingga nanti BAB di mana? Di masjid, usahakan tidak masuk masjid. Ada kucing bagaimana? Segera singkirkan supaya tidak BAB atau BAK di masjid. Ini contoh. Berarti ngotori masjid itu termasuk perbuatan apa? Baik atau buruk? Buruk. Termasuk ngotori masjid yang tadi disebutkan. Ngotori udaranya. Mengganggu kekhusyuan orang sholat, orang beribadah dengan bau-bau yang tidak nyaman, tidak enak. Contohnya apa? Bau bawang. Pertama bau bawang. Makanya Rasulullah SAW tidak menyukai umatnya ya masuk ke dalam masjid dalam keadaan mulutnya atau dia baru makan apa? Bawang. Loh Ustaz, kalau dimasak itu cara menghilangkan baunya. Kalau mau makan bawang, jangan makan bawang yang mentah. Bawang yang sudah dimasak itu mending. Kemudian di antara bau-bauan yang menyebabkan gangguan orang, nek nembe panen pete utawi napa jengkol, anggenipun buang hajat jangan di WC masjid atau WC umum, jangan. Kenapa? Ganggu orang lain, apalagi di WC masjid. Ya, dari rumah persiapan monggo, karena akan mengganggu jamaah sholat, mungkin gak nyaman dia di WC-nya dan yang lain-lain. Di antara yang mengganggu udara masjid adalah napa? Rokok. Maka tidak pantas sama sekali dan dikhawatirkan merupakan deretan keburukan umat atau deretan keburukan yang terkadang dilakukan oleh umat Islam, yaitu mengotori masjid dengan asap rokok. Nuwun sewu, ora ming seko jamaah, jamaah terlarang ngerokok di masjid atau di sekitar masjid. Kalau secara perda, peraturan apa? Daerah, ndak boleh ngerokok di lingkungan masjid, di tempat-tempat apa wisata umum tidak boleh. Tengkulih malih maksudnya yang tidak boleh di lingkungan rumah sakit tidak boleh, bahkan ada ancaman hukuman pidana berapa tahun. Jadi di lingkungan rumah sakit tidak boleh, di kendaraan umum angkutan umum tidak boleh, di sekolahan pak guru mboten angsal, apalagi nang ngarep murite kelepas kelepus kayak tidak disapun desit kayak disapun desit kayak astagfirullahaladzim, besok putrane jenengan disai perda pak guru. Nuwun sewu, kula badhe latihan baca niki lemaos kepripun nggih pak guru, atau dengan cara yang sopan. Maka kepala sekolah bertanggung jawab. Kepala sekolah bertanggung jawab. Sekarang alhamdulillah, ngerokok di kereta saja tidak boleh. Ketahuan ngerokok, langsung diparani keamanan kereta. Disuruh turun. Itu di dalam kereta. Masjid tempat kita ini beribadah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali merusak udara masjid dan sekitarnya dengan bau asap rokok. Sekolahan, tempat wisata, tempat napa? Kendaraan-kendaraan umum. Napa malih? Berarti yang ngerokok teng pundi. Allah musta'an. Maka sebaiknya tinggalkan rokok, karena itu akan membahayakan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita dan mengurangi kelezatan dalam beribadah. Ini diantara perkara-perkara yang merupakan daftar kebaikan umat-umat Islam dan daftar keburukan-keburukan yang mungkin dilakukan oleh sebagian umat Islam. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.